tanpa imam, karena pada waktu itu belum diangkat khalifah. Thumma dufina lailatul arbi'a ba'da an tammat mubayaatul khalifah min ba'dihi. Kemudian beliau pun dikuburkan pada malam Rabu setelah sempurna pembaiatan khalifah Abu Bakar As-Siddiq dari setelah beliau fa'alaihi min rabbihi afdalus salati wa atammu taslim. Wallahu a'lamu bis-shawab. وَجَعَلَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْمُعْتَصِمِينَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَهُنَا تَفَضَّلُوا حَفِظَكُمُ اللَّهُ. Pendengar Ibn Qayyim FM, alhamdulillah baru saja kita dengarkan kajian ilmiah dari Al-Ustaz Abu Karimah Askari bin Jamal hafizahullah ta'ala.